Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mawalah. Amma ba'd. Ma yukhad minal hadith. Akhadna min hadal hadith. Wahuwa hadith. Inni lastu kahayatikum. Inni ut'amu wa usqa. Aku tidak seperti kalian. Aku bermalam diberi makan, diberi minum oleh Allah. Idan istafadna min hadal hadith. Tahrimul wisal. Kita ambil dari hadith ini pertama kali adalah haramnya menyambung puasa yang dijuluki dengan puasa wisal. Yang kedua, jawazu lil qadir alaihi ila sahari wa tarkuhu aula. Yang kedua, bolehnya bagi yang mampu untuk wisal sampai sahur. Tapi apakah itu afdal? La. Tarku aula. Mengapa? Tarku aula. Sudah lewat. Dalilnya. Mahwa. Nah. Bahwasanya. An-nas. Dalam keadaan baik. Ma'ajjalu. Al-fitrah. Selama mereka menyegerakan berbuka. Berarti yang afdal adalah menyegerakan berbuka. Adapun menundanya sampai sahur. Tarkul aula itu menyelisihi yang lebih utama. Thalithan, istafadna aidan min hadzal hadis rahmatasy syari' al-hakim ar-rahim bil ummah. Rahmatnya, kasih sayangnya yang membuat syariat ini yang maha hikmah, yang maha penyayang itu Allah Subhanahu wa taala bil ummah, terhadap umat ini. Id harrama alaihim ma yadurruhum. Mengapa? Karena Allah melarang apa yang membuat madarat mereka. Wala ba'sa an naqul anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena syari' huwa Allah wal rasul huwa al-muballigh wa huwa aidan yusyarri' bi idznillah. Rasulullah SAW juga menentukan atau mengajarkan syariat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Id harrama alaihim ma yadurruhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk melakukan hal yang membuat mudarat. Aku tidak seperti kalian, jangan ikut-ikutan aku. Ini karena sayangnya pada umatnya dan karena Allah sayang pada hambanya. Arabi'ah, faedah arabi'ah. An-nahyu 'anil ghulu fid din. Larangan terhadap ghulu fid din. Wal ghulu huwa mujawazatul had. Al ghulu huwa mujawazatul had, melampaui batas. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, kalian jangan ghulu dalam agama kalian. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam halaka al mutanatti'un, akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang melampaui batas. Wa aidan qauluhu alaihi salatu wassalam iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum al ghulu. Wa aidan, ada lagi banyak dalil tentang ghulu. Naam. Ada lagi. Berarti ayat ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ghairal haqqi. Innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah. Yang kedua hadis. Yang ketiga hadis. Yang keempat inna hadzal din yusrun wala yushadad din illa ghalaba. Ini juga sama, yushad juga maknanya ghulu, ekstrim, melampaui batas. Bu'istu bil hanifiyah as-samha. Wa samha aqsul ghulu. Samha itu penuh kemudahan, penuh toleran. Idan rabi'ah akhadna min hadzal hadis nahyu 'anil ghulu. Fa inna hadhihi syari'ah samhah muqsitah. Samhah penuh toleransi, muqsitah sangat imbang adil. Tu'ti rabb haqqahu memberikan hak kepada Allah haknya, wal badan dan kepada badan juga haknya diberikan. Artinya memberikan hak-haknya kepada yang berhak. Inna lillahi alaika haqqun. Wa inna li jasadika alaika haqqun. Wa inna li ahlika alaika haqqun. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqah. Kama ruya aydan fi sahih. Maka berikanlah masing-masing yang memiliki hak, hak-haknya. Hak Allah untuk diibadahi kita kerjakan. Tapi jangan lupa hak badan untuk diberi makan. Jangan puasa wisal bersambung-sambung setelah itu masuk rumah sakit. Fa la yu'ti haqqal badan. Fala yajuz. Fa innal wajibat asy-syar'iyyah wajabat limasalih ta'udu ilal 'abdi fi dinihi wa dunyahu. Karena sesungguhnya kewajiban-kewajiban di dalam syariat diwajibkan adalah untuk maslahat. Maslahat hamba. Yang ta'udu ilal abdi. Yang maslahatnya kembalinya kepada hamba itu sendiri. Fi dinihi wa dunyahu. Fi dinihi, yakni pada agamanya, pahala di sisi Allah, jannah, keriduan Allah ila akhirih. Wa fi dunyahu, dan juga pada dunianya. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, kata Allah, sesungguhnya Qur'an ini diturunkan bukan untuk membuat sengsara, bukan untuk membuat susah. Idan hadhil ibadah maslahatun au limaslahatin bal limasalih, bukan hanya satu maslahat, limasalih, untuk sekian banyak maslahat. Yang ta'udu ila man? Ila al-abdi nafsih. Ila al-abdi nafsih. Kembalinya kepada hamba itu sendiri. Lidinihi wa dunyahu. Wa inna mulahadata syari' litilkal maslahah ia sababu fil ijabi ala al-abdi. Karena perhatian asy-syari', perhatian yang membuat syariat ini kepada maslahat tadilah yang merupakan sebab diwajibkannya ibadah itu pada para hamba. Justru karena maslahat itu tadi, karena perhatian syariat ini kepada maslahat untuk hamba tadi, maka diwajibkan. Maka tidak mungkin ada satu ibadah yang menyengsarakan. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan syariat untuk memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang hamba kecuali dengan sekemampuannya. Al-khamisah. Innal wisal min khasa'isin nabi. Berarti wisal min khasa'isin nabi, sesuatu yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullu ma fa'alahu an-nabi wa kullu ma qalahu wa kullu ma qarrarahu kulluha sunnah illa idza dalla dalilun ala annahu khususiyah. Saya ulangi, semua yang Nabi perbuat, semua yang Nabi contohkan, semua yang Nabi tetapkan, semua yang Nabi jalankan adalah sunnah yang kita dianjurkan untuk mengikutinya. Karena dalilnya am. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Contoh yang baik. Artinya dengan dalil ini semua perbuatan Nabi, semua ucapan Nabi, tingkah laku Nabi, semuanya sunnah. Ikuti, teladani. Itu hukum asal. hukum am. Illa idza istatna bihi ar-rasul, kecuali kalau Nabi mengkhususkan. Jangan, ini khusus untukku. Maka ini khusus ya. Baik. Di antaranya ini yang disebutkan di sini, yaitu wisal. Annal wisal min khasa'isin nabi. Demikian pula menikahi 9 istri. Itu juga khusus untuk Nabi SAW. Dan tidak benar kalau menafsirkan masna wa thulatha wa ruba jadi 9. Masna wa thulatha wa ruba. Kam? 9. Cocok. Berarti bukan nikahlah 2, 3 atau 4. Bukan. Tapi 2 dan 3 dan 4. Jadi 9. Fahadha syad. Syad ini menyelisihi seluruh para ulama. Karena jelas dalil-dalilnya menunjukkan bahwa dibatasi oleh Nabi dengan 4. Dan menafsirkan hadis, menafsirkan ayat tadi 2 atau 3 atau 4. Bukan ditambah 2 tambah 3 tambah 4. Barakallahu fikum. Limadha li'anna dhalika khasa'isun nabi. Karena menikahi 9. Apa kisah Nabi 9? Lebih. Tetapi yang dipegang bersama-sama paling banyak 9. Barakallahu fikum. Wa hadhihi aydan min khasa'isihi. Apalagi min khasa'isihi? Yang khusus untuk Nabi, kita enggak boleh ngikut. Enggak ada lagi? Cuma 2. Sedikit sekali. Hah? Emang kekecualian sedikit dibandingkan dengan keumuman seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi adalah sunnah. Manjat kurli. Apalagi keusahaan beliau? Hah? Maafi? Irfa Saud. Nama kunyah beliau. Pendapat para ulama bukan begitu. Tasammu bismi wala takannu bikunyati, itu maknanya pakailah silakan namaku tapi jangan dikasih kunyah dengan kunyahku. Maksudnya digabungkan antara nama dengan kunyah. Kunyah saja atau nama saja, tetapi kalau digabungkan nama dengan kunyah jangan. Apalagi? Naam. Taib. Sudah terlalu jauh. Inti dari faedah nomor 5 bahwa wisal adalah min khasa'isin nabi. Li'annahu alladhi yuqaddir 'alayhi wahdahu wa la yalhaqu ahad bihadzal maqam. Tidak ada yang bisa mengikuti beliau dalam maqam ini seorang pun. Karena enggak bisa. Karena Nabi mengatakan aku diberi makan dan diberi minum. Yang keenam, as-sadisah, istafadna min hadzal hadisi aidan inna ma'na at-ta'am wasy-syarab binisbati ila an-nabi sallallahu fi hadzal hadis huwa ladzatul munajati wasururin nafsil kabirati biliqa'i mahbubiha. Makna aku diberi makan dan diberi minum, kemarin sudah kita bahas perselisihan para ulama. Sekarang beliau Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan yang rajihnya, bahwa makan dan minum adalah yang dimaksud Rasulullah SAW diberi oleh Allah kelezatan munajat, kebahagiaan jiwanya yang besar untuk bertemu dengan Rabbnya, sehingga bagi beliau mampu, orang lain tidak akan mampu. Walahu syawahid finnas. Dan tentunya demikian ada syawahid, ada bukti-bukti tengah manusia. Wahadal makna alladhi yahsulul khalilir rahman wa habibuhu. Dan makna inilah yang akan didapat oleh kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. Wa habibuhu. Dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaih la yalhaquhu fihi ahad. Sedangkan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menyamai beliau seorang pun. Jadi jangan ada yang berkata, saya juga sangat cinta kepada Allah dan saya sangat lezat merasakan puasa sehingga saya mau wisol. Beda. Enggak sama. Ada qaulun barakallahu fikum. Namun hunaka qaulun akhar kama qaddamna fil ikhtilaf. As-sabi'ah, inna ghurub asy-syamsi waqtun lil iftar. Terbenamnya matahari, lebih tepatnya qursatus syams, bola mataharinya, bukan cahayanya, begitu tenggelam di ufuk, maka itulah waktul iftar. Wala yasul bil iftar kama taqaddam wa illa lima kana lil wisali ma'na idza sara muftaran bi ghurub asy-syamsi. Maka tidak ada wala yasul bihi al-iftar, dan tidak akan kalau tidak terjadi padanya iftar sebagaimana telah lewat, wa illa lima kana lil wisali ma'nan idza sara muftaran bi ghurub asy-syamsi. Jadi terbenamnya matahari adalah waktu. Terbenamnya matahari adalah waktu berbuka. Bukan ghurub asy-syamsi adalah manusia telah berbuka, bukan. Kalau begitu tenggelam matahari sudah, kalian sudah dianggap berbuka semua. Terus apa makna wisal? Ya. Sehingga terbenamnya matahari itu waktu. Waktu untuk berbuka. Maka orang yang berpuasa ada yang berbuka di waktunya, ada yang berbuka setelah waktunya, ada yang berbuka ditunda sampai syafaqatun nujum, ada yang ditunda sampai sahar, ada yang ditunda sampai besoknya. Baik. Itu iftar. Waktunya maghrib. Yang mundur berarti dia meninggalkan sunnah ta'jil al-fitr. Meninggalkan sunnah untuk menyegerakan berbuka. Yang ditundanya sampai syabakatin nujum, sampai bintang-bintang bertaburan, berarti menyerupai Yahudi. Siapa yang sampai sahar, berarti dia melakukan sesuatu yang dibolehkan walaupun marjuh. Yang sampai besok, berarti dia melakukan hal yang dilarang, yang merupakan khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti yang iftar yang mana? Fi'lul insan. Ketika dia makan, membatalkan dengan sesuatu, maka itu al-iftar. Tetapi terbenamnya matahari adalah waktul iftar. Sebab ada yang berkata, ada yang berpendapat, terbenamnya matahari adalah iftar. Berarti kalian sudah iftar semua. Akhirnya enggak ada makna. Enggak ada makna wisal. Apa makna wisal? Kalau setelah terbenam matahari, manusia dianggap sudah berbuka semuanya. Barakallahu fikum. Yang ke-8. Fihi thubutul khasa'is للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون مخصصة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Yang ke-8, ditetapkannya atau adanya kekhususan Nabi SAW. وتكون مخصصة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada itu Rasulullah uswatun hasanah. Ini hukum am. Berarti adanya khasa'is Nabi adalah mukhassasatan min hadzal umum. Paham? Bagaimana terjemahannya yang enak? Adanya kekhususan Nabi adanya kekhususan-kekhususan Nabi. Dan itu menjadi pengkhusus dari ayat yang umum, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi semua boleh dicontoh, bahkan semua disuruh untuk dicontoh, kecuali begitu. Dikhususkan kecuali hadhil khasais. Baik. Berarti kalau enggak ada dalil, yarji ilal asl wa yarji ila hadzal umum. Semua dari Nabi adalah diteladani. Semua dari Nabi diteladani. Kecuali kalau ada dalil Nabi menyatakan jangan, ini khusus untukku. Lastu kahayatikum. Bintu, aku bermalam. Nah, diberi minum dan diberi makan, atau diberi makan dan diberi minum. Yut'imuni Rabbi wa yasqini, atau us'am wa usqa.